Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab At-Tafsiru Al-Muyassaru. Pembahasan kita masih dalam tafsiran Al-Quran surat Al-An'am, yang kali ini kita awali dari ayat ke-8, karena pertemuan sebelumnya sampai di ayat ke-7. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu laula unzila 'alaihi malakun walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Wa qalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka kaum musyrikin mengatakan, tidakkah sebaiknya diturunkan kepada Nabi Muhammad seorang malaikat, yang malaikat tersebut akan membenarkan kenabian Muhammad. Walau anzalna malakan, kemudian kata Allah, kalau seandainya kami turunkan seorang malaikat, laqudiyal amru tsumma la yunzarun, maka tentu urusannya akan selesai, semua akan binasa. Tsumma la yunzarun, kemudian mereka tidak akan diberi tangguh. Apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin di ayat ini, tidakkah sebaiknya diturunkan malaikat kepada Nabi Muhammad untuk membenarkan kenabian Muhammad, adalah cemoohan, ejekan, hinaan, olok-olokan. Karena mereka sebelumnya sudah menyatakan tidak percaya akan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga akhirnya di ayat ini mereka mengatakan, tidakkah sebaiknya diturunkan saja malaikat untuk membuktikan bahwa kenabian Muhammad itu benar. Ya, sekali lagi, ini kata-kata yang mengandung ejekan dan olok-olokan. Dan itu akan disebutkan oleh Allah nanti di ayat yang ke-11-nya. Baik. Kita lihat tafsirannya. Wa qala haula'il musyrikun. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengatakan bahwa mereka kaum musyrikin berkata, "Hala anzalallahu taala ala Muhammadin malakan minas sama?" Tidakkah sebaiknya Allah taala turunkan malaikat kepada Muhammad dari langit, liyusaddiqahu fima ja'a bihi minan nubuwah, dalam rangka membenarkan apa yang dibawa olehnya dari tanda-tanda kenabian. Qala walau anzalna malakan minas sama ijabatan li talabihim laqudiyal amru bi ihlakihim. Kemudian kata Allah di ayat itu, kalau seandainya kami turunkan malaikat dari langit ijabatan li talabihim, dalam rangka memenuhi permintaan mereka, orang-orang musyrikin, laqudiyal amru biihlakihim, maka persoalannya akan selesai dengan hancurnya mereka semua. Tsumma la yumhaluna litaubatin, lalu Allah tidak berikan tangguh kepada mereka untuk bertaubat. Faqad sabaqa fi ilmillah annahum la yu'minun, sekalipun memang telah berlalu dalam ilmunya Allah, Allah tahu kalau kaum musyrikin itu tidak akan beriman. Ada atau tidak adanya malaikat, Allah turunkan atau tidak Allah turunkan malaikat, Allah tahu kalau kaum musyrikin itu enggak beriman, tetap enggak percaya kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini kita melihat bagaimana besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak turunkan malaikat untuk membuktikan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memberikan tangguh, memberikan waktu kepada siapa saja yang belum percaya kepada beliau. Makanya kata Allah, seandainya kami turunkan malaikat, niscaya selesai semua urusan, hancur semua, dan mereka tidak akan punya kesempatan lagi untuk apa? Bertaubat. Nah, berikutnya ayat yang ke-9. Qala walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun. Kalau seandainya kami datangkan seorang malaikat, la ja'alnahu rajulan, kami kirim seorang malaikat, tentu kami akan jadikan malaikat yang datang ini berwujud seorang laki-laki. Walalabasna alaihim, dan kami akan jadikan mereka, kaum musyrikin, tetap tidak percaya. Mayalbisun, sebagaimana sebelumnya mereka pun tidak percaya. Ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Jadi kalaupun Allah penuhi permintaan mereka, Allah utus malaikat, Allah turunkan malaikat, maka kata Allah, Allah akan jadikan malaikat ini berwujud manusia, seorang laki-laki. Kenapa begitu? Karena tidak akan ada yang kuat, tidak akan ada yang sanggup melihat wujud malaikat. Makanya kata Allah, kalau seandainya kami turunkan, kami utus malaikat, maka kami akan buat malaikat tersebut berwujud manusia, seorang laki-laki. Ya. Dan kami akan jadikan kaum musyrikin tetap tidak percaya, sebagaimana sebelumnya mereka tidak percaya akan kebenaran nubuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tafsirannya, walau ja'alna ar-rasul al-mursil ilaihim malakan idh lam yaqtani'u bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la ja'alna dhalika al-malaku fi suratil bashar. Kata Allah, lau ja'alna ar-rasul al-mursila ilaihim malakan, kalau seandainya kami jadikan, kami turunkan seorang utusan kepada mereka, yaitu malaikat, ketika mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ja'alna dhalikal malaka fi suratil bashar, tentu kami akan buat malaikat tersebut dalam wujud manusia, yaitu seorang laki-laki, disebutkan di ayat. Hatta yastati'u as-sama'a minhu wa mukhatabatahu, agar mereka bisa mendengar langsung darinya dan berbicara langsung kepadanya. Id laysa biimkanihim ru'yatil malak 'ala suratihil malakiyyah, sebab tidak mungkin bagi mereka manusia bisa melihat malaikat dalam wujud aslinya. Nah ini, ya, ini sebagai jawaban mengapa Allah mengatakan kalau seandainya kami turunkan malaikat, maka kami akan buat malaikat ini dalam wujud seorang laki-laki. manusia. Karena apa? Karena kata Allah tidak mungkin bagi mereka melihat malaikat dalam wujud aslinya. Enggak ada yang bisa, enggak ada yang kuat. Walau ja'ahum al-malak bi surati rajulin lashtabaha al-amru 'alaihim kama ishtabaha 'alaihim amru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya benar-benar datang malaikat kepada mereka yang sudah berwujud seorang laki-laki itu, tentu mereka tetap tidak mau menerimanya, tidak mau percaya kepada nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap akan samar bagi mereka sebagaimana mereka menampakkan kesamaran terhadap kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang dasarnya saja sudah tidak percaya. Dasarnya sudah tidak mau membenarkan tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi permintaan mereka untuk diturunkan malaikat itu akal-akalan saja. Cemoohan, ejekan, hinaan. Berikutnya, ayat yang ke-11, ayat yang ke-10. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Ini ayat yang ke-10 ya, yang kita katakan sebagai bukti bahwa ucapan kaum musyrikin di ayat yang ke-8 itu hanya cemoohan, ejekan, olok-olokan. Jadi bukan ayat yang ke-11 tapi ayat yang ke-10 ya. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika, kata Allah, sungguh istuhzi'a bi rusulin min qablika, rasul-rasul sebelum kamu, mereka diolok-olok, mereka dihina, mereka diejek. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum, sehingga mereka yang mengejek itu mendapatkan azab. Wa kanu bihi makanu bihi yastahzi'un, karena ejekan, olok-olokan yang mereka perbuat. Tafsirannya, walamma kana talabuhum inzalal malaki ala sabilil istihza bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah ini dia. Ketika mereka kaum musyrikin meminta agar diturunkan malaikat yang membenarkan tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala sabilil istihza, dalam bentuk apa? Ejekan, olok-olokan. Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayyanallahu ta'ala, maka Allah di ayat ini menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal istihza'a bir rusul alaihi musallam laisa amrun hadisan, bahwa ejekan, olok-olokan yang ditujukan kepada para rasul alaihi musallam itu bukan perkara yang baru. Bal qad waqa'a minal kufar as-sabiqin ma'a anbiya'ihim, namun telah terjadi itu, telah terjadi olok-olokan, ejekan dari orang-orang kafir terdahulu sebelumnya terhadap para nabi-nabinya. Ini bentuk hiburan yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau kuat. Tidak perlu bersedih hati bila ada sekelompok orang yang mengejek, yang menghina, yang tidak percaya akan kenabiannya. Kenapa? Karena ini bukan perkara baru. Nabi-nabi sebelum engkau diejek, diolok-olok, dihina oleh orang-orang kafir sebelumnya. Ya. Fa ahata bihimul adzab allazi kanu yahza'una bihi wa yunkiruna wuqu'ahu. Lalu ahata bihimul adzab, Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka sebagai balasan atas olok-olokan yang mereka lakukan dan atas keingkaran mereka ya, akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Ayat 8, 9, 10 itu kalau kita perhatikan berurutan sekali, ya. Jadi pertama bagaimana orang-orang musyrik mengejek Nabi, menghina Nabi dengan mengatakan apa? Tidakkah sebaiknya Allah turunkan seorang malaikat untuk membenarkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jelaskan, kalau seandainya kami turunkan malaikat, selesai semua urusan dan kalian tidak akan mendapatkan waktu untuk bisa memperbaiki diri. Kemudian di ayat yang ke-9 Allah jelaskan bahwa andai pun kami, kata Allah, turunkan malaikat, maka kami akan buat malaikat itu berwujud manusia, seorang laki-laki. Kenapa? Karena kalian gak akan mungkin bisa melihat wujud asli malaikat. Dan Allah tahu kalian tetap tidak akan percaya gitu loh. Jadi walaupun sudah ada malaikat, tetap saja kalian wahai kaum musyrikin tidak akan percaya. Lalu di ayat yang ke-10 Allah secara khusus menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu sedih, ya, kalau ada pihak yang mengejek, yang menghina, karena faktanya olok-olokan atau ejekan-ejekan yang ditujukan kepada para rasul dan para nabi itu bukan perkara yang baru. Sudah terjadi sebelumnya dan Allah hukum mereka semua. Allah timpakan azab kepada mereka semuanya. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Qul siru fil ardi tsumma nzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, katakan kepada kaum musyrikin, kafirin, "Siru fil ard." Berjalanlah kalian di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana akibat hukuman yang diterima oleh pihak-pihak yang mendustakan. Kita lihat tafsirannya. Qul lahum ayyuhar rasul. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Qul lahum ayyuhar rasul. Katakan olehmu kepada mereka wahai rasul. Siru fil ard. Berjalanlah kalian di muka bumi. Thumangduru. Dan perhatikanlah oleh kalian. Kaifa aqaballahul mukadzibin al-halak. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghukum pihak-pihak yang mendustakan itu dengan kehancuran. Wal khizy dan kehinaan. Fahdharu mithla masari'ihim. Maka waspadalah kalian dengan gaya permainan mereka. Ya. Waspadalah kalian dengan permainan mereka. Wa khafu an yahilla bikum mithlul ladzi halla bihim. Dan takutlah kalian bila ditimpa seperti apa yang telah menimpa mereka. Ini peringatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya kepada kaum musyrikin. Coba berpikir. Berjalanlah di muka bumi, lihat berapa banyak kaum yang mendustakan kemudian berakhir dengan kebinasaan. Disuruh mengamati, ya, memperhatikan apa hasil akhir yang diterima oleh pihak-pihak yang mendustakan. Belajar dari kehancuran, ya, orang-orang yang mendustakan para rasul, para anbiya. Nah, supaya tidak mengalami hal yang sama. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-12. Qul liman ma fis samawati wal ard qulillah kataba ala nafsihi ar-rahmah liyaj'alan layajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Qul, kemudian lagi kata Allah Subhanahu wa taala, katakan olehmu wahai Rasul kepada mereka, liman ma fis samawati wal ard, milik siapa segala apa yang ada di langit dan di bumi. Qulillah, katakan kepada mereka, milik Allah. Kataba ala nafsihi rahmah, Allah telah menetapkan pada dirinya sifat rahmah, kasih sayang. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fih, Allah benar-benar akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat, hari yang tidak ada keraguan sedikit pun tentangnya. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, orang-orang yang diri-diri mereka telah rugi, fahum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Tafsirannya, qul ayyuhar rasul, Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kaum musyrikin. Kata Allah di ayat ini, qul ayyuhar rasul, katakan olehmu wahai rasul, liha ula il musyrikin, kepada mereka kaum musyrikin, liman mulkus samawati wal arwama fihinna, milik siapakah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Qul huwa lillah kama tuqirruna bidzalika wa ta'lamunahu, katakan bahwa semuanya milik Allah sebagaimana yang kalian sepakati dan kalian ketahui. Fa'buduhu wahdah, oleh karena itu beribadahlah kalian hanya kepadanya saja. Kataballahu ala nafsihir rahmah, lalu Allah terangkan bahwa Allah telah menetapkan untuk dirinya rahmat, sifat kasih sayang. Fala yaj'al ala ibadihi bil uqubati, Allah fala ya'jal, Allah tidak akan segera menurunkan hukumannya kepada hamba-hambanya. Ya, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah, namun kata Allah di ayat itu, kami akan kumpulkan kalian sampai dengan hari kiamat. Alladzi la syakka fihi lil hisabi wal jaza, yaitu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya akan ada pembalasan dan perhitungan. Alladzina asyraku billah ahlaku anfusahum, lalu kata Allah, adapun orang-orang yang tetap menyekutukan Allah, maka diri-diri mereka akan binasa. Fahum la yuwahidun Allah, mereka tidak akan mentauhidkan Allah. Wala yusaddiquna biwa'dihi wa wa'idihi, mereka juga tidak akan mempercayai janji dan ancaman Allah. Wala yuqirruna binubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga tidak mau mengakui tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat 11, ayat 12 itu kaitannya sangat erat sekali. Bahkan kedua ayat ini juga masih tersambung dengan ayat yang sebelumnya. Ya, Allah perintahkan nabi kita untuk mengatakan kepada kaum musyrikin, coba bercermin dari kehancuran orang-orang yang mendustakan para rasul dahulu. Bercermin, ya, ambil sebagai pelajaran supaya kalian tidak melakukan hal yang sama. Karena kalau kalian melakukan hal yang sama, maka kalian akan mendapatkan hukuman yang sama. Terus di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12, Allah perintahkan lagi kepada nabi kita untuk mengingatkan kaum musyrikin. Mengingatkan kaum musyrikin tentang apa? Tentang sesuatu yang mereka telah yakini, tentang sesuatu yang mereka telah tahu. Apa itu? Soal yang merajai langit dan bumi. Katakan kepada mereka, siapa yang merajai langit dan bumi? Siapa yang memiliki segala hal yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah Allah. Sebagaimana kalian ketahui, sebagaimana kalian akui, maka beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menjelaskan bahwa dirinya memiliki sifat rahmat. Ini juga sebagai dalil bahwa Allah memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Apa bukti kasih sayang Allah? Allah Subhanahu wa taala tidak segera menurunkan hukumannya. Padahal kalau Allah mau, pasti Allah akan habisi semua orang-orang musyrikin itu. Tapi Allah sengaja beri tangguh. Allah masih memberikan rahmat kepada mereka. Kasih sayang kepada mereka supaya mereka sadar. Allah tidak langsung menurunkan apa? Azab. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah tetapkan bagi dirinya rahmat, kasih sayang. Apa yang kemudian Allah lakukan? Kata Allah di ayat itu, Allah akan kumpulkan kalian semua di suatu hari yang tidak perlu diragukan kedatangannya. Hari apa itu? Hari kiamat. Hari yang pasti di situ ada pembalasan dan perhitungan. Ya. Kemudian Allah jelaskan, adapun orang-orang yang tetap kekeh dalam kesyirikannya, gak mau beribadah kepada Allah, tidak percaya kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah menetapkan kerugian untuk dirinya. Mereka akan binasa. Nah, kalau kita hayati begitu indah ya apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, peringatan demi peringatan yang seharusnya menjadikan mereka dan kita ya sadar segera memperbaiki apa diri. Nah, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku telah mengalahkan kemarahanku. Ya. Atau inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mendahului ghadabi, kemurkaanku. Nah, ayat yang ke-13. Allah berfirman, walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Dan hanya milik Allah lah apa yang ada di waktu malam dan di waktu siang. Sesungguhnya Dia as-samiul alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tafsirannya, walillahi mulku kulli syai' fis samawati wal ard, sakana au taharraka, khafiya au dhahara, al-jami'u 'abiduhu wa khalquhu, wa tahta qahrihi wa tasarrufihi wa tadbirihi, wa huwa as-sami'u li aqwali 'ibadihi, al-'alimu bi sarairihim wa a'malihim. Allah menegaskan lagi di ayat 13 ini, walillahi mulku kulli syai' fis samawati wal ard, dan hanya milik Allah lah kerajaan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sakana au taharraka, baik yang diam ataupun yang bergerak. Yang diamnya milik Allah, yang bergeraknya milik Allah. Baik di langit ataupun di bumi. Khafiya au dhahara, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Khafiya tersembunyi. Ya, dhahara nampak. Al-jami'u 'abiduhu wa khalquhu, semuanya yang diam atau yang bergerak, yang tersembunyi ataupun yang nampak itu hamba statusnya bagi Allah dan ciptaan Allah. Wa tahta qahrihi, di bawah kekuasaan Allah. Wa tasarrufihi, di bawah pengaturan Allah. Wa tadbirihi, di bawah penataan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas sami' li aqwali ibadihi, Allah itu as-sami', Maha mendengar ucapan-ucapan hambanya. Al-alim, Maha mengetahui, bi sarairihim wa a'malihim, rahasia mereka dan amalan-amalan mereka. Ya, Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini Allah menegaskan tentang bagaimana kekuasaannya, kemahakuasaannya, di mana segala hal yang ada di langit dan di bumi ini semuanya di bawah kekuasaan, pengaturan dan penataan Allah subhanahu wa ta'ala, yang bergerak, yang diam, yang nampak, yang tidak nampak, ya, semuanya makhluk dan hamba bagi Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Apapun yang kita ucapkan Allah dengar, apapun yang kita sembunyikan Allah melihat, ya. Nah, sehingga semua kita ada dalam pengawasan Allah. Kalau kita merasa bahwa semua kita ada dalam pengawasan Allah, maka yang kita lakukan adalah jangan sekali-kali melakukan pelanggaran terhadapnya. Ini peringatan bagi kaum musyrikin khususnya yang disebutkan di ayat ini, dan tentu saja juga berlaku bagi kita. Nah, ayat yang ke-14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخِذُوا وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ, katakan olehmu wahai Muhammad, أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا, apakah aku akan mengambil pelindung selain Allah? فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, sementara Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, dia Allah yang memberi makan, bukan yang diberi makan. Bukan yang diberi makan. Ya, dia Allah yang memberi makan dan bukan yang diberi makan. قُلْ, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Dan janganlah kalian semua menjadi golongan yang musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsirannya, قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِهَا أُولَئِ الْمُشْرِكِينَ مَا اللَّهِ تَعَالَى غَيْرَهُ. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kaum musyrikin, qul, katakan olehmu ayyuhar rasul, wahai rasul, kepada kaum musyrikin yang mereka menyekutukan Allah dengan selainnya, aghairallah attakhidhu waliyan wa nasiran, apakah pantas bagiku menjadikan pelindung dan penolong selain Allah, atau mengambil, mencari pelindung dan penolong selain Allah? Wa huwa khaliqus samawati wal arwa ma fihinna, sementara dia Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi peringatan-peringatan Allah yang ditujukan kepada kaum musyrikin melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat dalam sekali kalau seandainya mereka mau berpikir. Ya, kalau seandainya mereka mau berpikir. Nah, wa huwa alladhi yarzuquhu khalqahu, dialah Allah yarzuqu khalqahu yang telah memberikan rezeki kepada makhluknya, wa la yurzaquhu ahadun, dan enggak ada seorang pun yang memberi rezeki Allah. Ya, Allah yang berikan rezeki kepada makhluknya. Allah tidak diberi rezeki oleh seorang pun, la yurzaquhu ahadun. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran, yut'imu wala yut'amu, Allah yang memberi makan, bukan yang diberi makan. Maksudnya Allah yang memberi rejeki, bukan yang diberi rejeki. Nah, karena salah satu bentuk rejeki itu adalah makanan. Ya, kalau bicara soal rejeki, jelas luas, tapi yang paling dekat kepada pemahaman kita adalah apa? makanan. Maka Allah Subhanahu wa taala luar biasa menyampaikan sesuatu yang segera mudah untuk kita pahami. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dia Allah yang memberi makan, bukan yang diberi makan. Itu artinya dia Allah yang memberi rezeki, bukan yang diberi rezeki. Ya. Insyaallah ini semua kita paham. Kalau ada makanan itu pasti bahasanya alhamdulillah dapat rezeki hari ini. Padahal kalau bicara soal rezeki luas, ya kan? Tapi yang paling dekat kepada pemahaman kita kalau bicara soal rezeki itu apa? Makanan. Maka Al-Qur'an, bahasa Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu mudah sekali. Ya. Mudah. Kata Allah, "Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikr." Sungguh kami telah mempermudah Al-Quran ini untuk diingat. Jadi bahasa-bahasanya sangat mudah untuk bisa dipahami. Tapi tinggi sastranya. Ya. Nah. Qul ayyuhar rasul. Kemudian di ayat ini Allah juga perintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk mengatakan atau menyampaikan kepada kaum musyrikin, katakan oleh wahai Rasul, inni umirtu an akuna awwala man khada'a wa anqada lahu bil 'ubudiyyah min hadhihi al ummah. Sesungguhnya aku diperintah oleh Allah untuk menjadi orang yang pertama-tama man khada'a, yang menampakkan ketundukan, wa anqada dan kepatuhan kepadanya, bil ubudiyah min hadhil ummah, dengan melakukan ibadah dari kalangan umat ini. Wa nuhitu an akuna minal musyrikin ma'ahu ghairahu, dan aku dilarang menjadi golongan musyrikin yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Makanya ayat ini diawali dengan bahasa qul aghairallah attakhidhu waliyan. Ya. Katakanlah oleh wahai Muhammad, apakah pantas aku mengambil pemimpin, pelindung selain Allah. Ini awal ayat. Kemudian akhir ayat apa? Aku diperintah untuk menjadi orang yang pertama-tama berserah diri dan dilarang, ya, dari menjadi golongan musyrikin. Makanya tidak pantas bagi beliau, ya, mencari pelindung selain Allah, karena beliau diperintah untuk berserah diri kepada Allah dan dilarang melakukan kesyirikan kepadanya. Nah, antara awal ayat dengan akhir ayat itu korelasinya sangat kuat sekali. Ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.